طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. أخواني في الدين أعزكم الله, kita melanjutkan pelajaran kita di syarah Arba'in An-Nawawiyah. Qala hafizahullah taala ar-rukn ats-tsalits, rukun yang ketiga dari rukun-rukun iman, al-imanu bil kutubil munazzalah, mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'minu bi anna Allah anzala kutuban ala rusul, engkau mengimani bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya. Wahya min kalamihi wa wahyihi, kitab ini adalah ucapan Allah dan wahyunya. Wa fiha syar'uhu wa amruhu wa nahyu, pada kitab-kitab ini ada syariat Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah dan larangan-larangannya. Anzalaha ala rusulihi li ajli bayanil haqq wa nahyi anil batil, Allah turunkan kitab-kitab ini kepada rasulnya untuk menerangkan al-haq dan an-nahyi anil batil, dan untuk melarang dari kebatilan. Wali ajli hidayatin nas, dan dengan tujuan untuk memberi petunjuk kepada manusia. Wa hiya kutubun katsiratun la ya'lamuha illallah, dan kitab-kitab ini sangatlah banyak, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walladhi sammallahu minha, dan apa yang Allah sampaikan kepada kita, yang Allah sebutkan namanya, diantaranya adalah Taurat, Zabur, Injil, Wal-Quran, wa suhuf Ibrahim wa Musa. Barakallahu, suhuf Ibrahim dan Musa. Wa nu'minu bil kutubi ma sammallahu minha wa ma lam yusammi wa azamuha Al-Quran Al-Karim. Maka kita mengimani semua kitab-kitab yang Allah turunkan, yang Allah sebutkan namanya dan yang Allah tidak sebutkan namanya, dan yang paling agungnya adalah Al-Quran Al-Karim. Ar-ruknul rabi', rukun yang keempat, al-imanu bir rusul, mengimani rasul. Fatu'minu bir rusulillahi min awwalihim ila akhirihim, kau harus mengimani rasul, utusan-utusan Allah dari rasul pertama sampai rasul terakhir. Man sammallahu wa man lam yusammi min, yani rasul-rasul yang telah disebutkan namanya oleh Allah dan yang tidak disebutkan namanya. Tu'minu bihim jami'a, engkau mengimani mereka semuanya. Faman jahada wahidan faqad jahada jami'a, dan barang siapa yang menentang satu rasul saja, berarti sama menentang semua rasul yang diutus oleh Allah. Kenapa? Karena setiap rasul saling membenarkan. Barakallahu fiik. Wa yakunu kafiran, dengan menentang satu saja maka dia kafir. Walau amana bi ba'dihim wa kafara bi ba'dihim yakunu kafir, walaupun mereka mengimani rasul-rasul sebelumnya, satu saja atau sebagian di antara rasul mereka tidak imani, maka kafir. Alladhi yu'minu bihim wa yakfuru bi Isa wa Muhammad, adapun kalau ada orang mengimani semua rasul yang diutus oleh Allah tapi dia tidak mengimani Isa, tidak juga mengimani Muhammad alaihi wassalam, kal yahud, bahwa kafir. Seperti orang Yahudi, mereka tidak mengimani Muhammad, tidak mengimani Isa sebagai rasul, kafir mereka. Walaupun mereka sangat mengimani Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Wa may yu'minu bihim wa yunkiru risalata Muhammad, barang siapa yang mengimani rasul-rasul tapi mengingkari risalah Muhammad alaihi salatu wassalam, kan Nasara, seperti orang-orang Nasara. Nasara sangat percaya dengan nabi-nabi sebelumnya, tapi Muhammad dia tidak percaya, bahwa kafirun bil jami', sama saja kalau mengkafiri semua rasul. Allahu la yaqbalul imana bil ba'di wal kufru bil ba'dil akhir, Allah tidak menerima iman seseorang yang mengimani sebagian rasul dan mengkafiri sebagian yang lainnya. Hadza min at-tafriqi bainar rusul, ini adalah memisahkan, mengelompokkan antara para rasul. Qala ta'ala innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafirun. Jelas sangat di ayat ini. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, Sesungguhnya orang-orang yang mengkafiri Allah dan Rasulnya, wa yuriduna yufarriqu bainallahi wa rusuli, dan pengen memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Seperti apa? Ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah ini mau memisahkan antara Allah dan Rasul. Mereka mengatakan, yang penting kita Al-Quran saja, tidak perlu kita pakai hadis. Sehingganya mereka adalah orang yang paling bingung dalam beribadah. Karena rincian Al-Quran semuanya ada pada hadis-hadis Rasulullah SAW. Barakallahu fiik. Kita hanya diperintahkan sholat. Bagaimana sholat itu? Ya di dalam sunnah Rasulullah SAW, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita hanya diperintahkan puasa. Rinciannya di dalam sunnah Rasulullah. Zakat juga demikian. Haji juga demikian. Maka orang yang seperti ini, ingkarus sunnah, mereka mencoba untuk memisahkan Allah dan Rasulnya. Wayaqulun, dan mereka mengatakan, nu'minu bi'ba'd wa nakfuru bi'ba'd. Memisahkan antara Rasul. Diimani sebagiannya, mengkafir sebagiannya. Demikian juga ajaran. Mengimani sebagiannya, mengkafir sebagian ajaran. Wa yuriduna yattakhidhu baina dzalika sabila, mereka pengen untuk menjadikan ini sebagai satu jalan. Ulaika humul kafiruna haqqan, orang yang mau memisah-misah seperti ini, mereka adalah orang-orang kafir yang sesungguhnya. Wa walul mursalin Nuh alaihi salatu wassalam, rasul pertama yang diutus oleh Allah adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Baik. Kenapa? Baik. Karena jelas nasnya dalam hadis syafa'ah yang panjang, ya Nuh anta awwalur rusul. Ya Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus. Jelas bahwa rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Min ladun Adam sampai Nuh, dari Adam sampai Nuh, dosa syirik belum ada. Baik. Dosa syirik belum ada. Yang ada ya pembunuhan, perzinahan, dan yang lainnya dari dosa. Dosa syirik belum ada. Semua masih menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Nanti di zamannya Nuh alaihi salatu wassalam baru. Barakallahu fiik. Kaumnya Nuh, mereka mengatakan, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'aw wa la yaguthaw wa ya'uqa wa nasra. Ini adalah orang saleh yang ada di kaumnya Nuh alaihi salatu wassalam, yang disembah oleh kaumnya Nuh. Orang saleh. Barakallahu fiik. Sebelum Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saleh ini sudah ada. Baik. Dan mereka sangat dimuliakan oleh kaumnya. Mereka meninggal satu-satu, maka syaitan pun datang. Memberikan apa? Memberikan petuah, mengajak mereka untuk membuat patung, patungnya orang-orang saleh ini. Sekedar untuk mengingat jasa-jasa mereka, semangat-semangat mereka, kebaikan-kebaikan mereka, sehingga orang belakangan juga tersemangati dengan adanya patung-patung. Belum disembah. Barakallahu. Nanti setelah lewat beberapa generasi, datang syaitan, datang iblis mengatakan, bapak moyang kalian sebenarnya meminta ini yang disembah ini. Akhirnya mereka pun mulai menyembah orang-orang saleh ini. Barakallahu fikum. Diutuslah Nuh alaihi salatu wassalam untuk mengingatkan mereka supaya kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa amal anbiya fa Adam, adapun nabi pertama maka Adam alaihi salatu wassalam, wa man ja'a ba'dahu minal anbiya, dan seterusnya dari para nabi, fa baina Adam wa Nuh alaihi wassalam anbiya, maka antara Adam dan Nuh semuanya nabi. Lakin awwalur rusul Nuh alaihi salatu wassalam, kan tapi rasul pertama adalah Nuh. Arsalallahu jalla wa ala ila qaumi lamma abadu salihin, Allah mengutus Nuh ke kaumnya ketika orang-orangnya Nuh, yakni kaumnya Nuh, sudah menyembah orang-orang saleh. Wa akhirahum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rasul pertama, rasul terakhir yang diutus oleh Allah adalah nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Allah taala, inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'di, sungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Barakallahu fiik. Jadi rasul. Wal imanu bir rusuli kullihim imanun mujmal, mengimani seluruh rasul itu secara umum mujmal. Wal imanu bi Muhammadin wa imanun mufassal, mengimani nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah iman yang rinci. Barakallahu fikum. Harus kita kenali nabi kita siapa, bagaimana. Dan huwa nabiyuna wa rusul wa rasuluna, karena Muhammad adalah nabi kita, rasul kita. Panu'minu bima ja'a bihi ala tafsil, maka kita harus tahu. Barakallahu fikum. Dengan rinci siapa nabi kita ini. Dengan mempelajari hadis-hadis beliau, kita akan tahu siapa beliau. Barakallahu fikum. Dengan mempelajari agama ini, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tiga pertanyaan ini akan ditanyakan nanti di kuburan kita. Marabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Siapa rabb yang kau sembah dan siapa nabi yang kau ikuti dan agama apa yang kau anut? Barakallahu fiik. Baik, jawabannya ya sesuai dengan apa yang kita lakukan, yang kita jalankan di dunia ini. Hatta dia bisa bahasa Arab, tidak bisa dia jawab. Ketika dia orang kafir atau munafik atau hanya ikut-ikutan, dia hanya mengatakan ha ha ha. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku hanya sekedar ikut-ikutan. Orang bilang apa, kita pun bilang begitu. La adri, aku tidak tahu. Tapi kalau dia beriman, betul-betul beriman, dia dengan apa? Dengan tenang dia menjawab dengan jawaban yang benar. Rabbi Allah wa dini al-Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Ar-ruknul khamis, rukun yang kelima. Al-imanu bil yaumil akhir. Kita harus mengimani adanya hari kiamat. Hari kiamat ini kita imani sebagai motor penggerak. Paham? Barakallahu fikum. Kalau kita yakin ada hari kiamat, ada hari kebangkitan, ada hari setelah hari ketika kita mati, barakallahu fiik, ini motor penggerak, pemicu dan pemacu kita untuk beramal saleh. Karena kita tahu kita akan pergi meninggalkan dunia ini dan kita akan hidup di negeri yang lain. Negeri akhirat, barakallahu fiik. Dan kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang pernah kita lakukan. Dan dari sini kita mempersiapkan diri. Kalau kita yakin bahwa kita akan berpindah, maka kita akan apa? Bersiap-siap. Berbekal. Barakallahu fiikum. Orang yang tidak mau pergi, tidak berpikiran untuk bepergian, ada persiapan tidak? Kan ada persiapan. Baik. Cuma di sini. Tidak kemana-mana. Tapi kalau dikatakan, oh, besok kita berangkat ke Jakarta, semua harus siap-siap. Apa kira-kira? Ya kan semua siap-siap. Yang tidak punya tas, beli tas dulu. Untuk tempat pakaian. Ada bekal, ada macam-macam. Kan ada persiapan. Barakallah. Semakin kuat keyakinan tentang akhirat, semakin apa? Semakin semangat orang untuk beramal saleh. Barakallah. Semakin lemah ya, semakin lemah juga. Barakallahu fiik. Al-imanu bil yaumil akhir wa huwa yaumul qiyamati yusamma yaumul akhir li'annahu ba'da dunya. Dikatakan yaumul qiyamah, dinamakan juga yaumul akhir karena hari setelah dunia ini. Wa yusamma yaumul qiyamati liqiyamin nas bihi. Dinamakan hari kiamat karena semua manusia akan berdiri nanti dari kuburannya li rabbil alamin untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yusamma yaumul ba'thi, dinamakan juga yaumul ba'thi. Hari kiamat ini hari yang paling banyak namanya. Amar labikum. Yaumul mi'ad, yaumut tanad, yaumul taib. Yaumuddin, banyak sekali namanya. Yaumul ba'th. Taib. Wa yusamma an-nusyur, hari kebangkitan, wa an-nusyur huwal ba'th. Falahu asma'un kathira mimma yadul ala azamatihi. Hari ini adalah hari yang paling banyak namanya. Tapi yang menunjukkan tentang agungnya hari ini. Wal imanu bil yaumil akhir huwa tasdiqu bihusulihi wa wuqu'ihi. Dan mengimani adanya hari kiamat membenarkan, meyakini akan terjadinya. Tsummal isti'dadu lahu, kemudian mempersiapkan diri untuknya. Walakfi antusadika bihi wa tajzim bihi. Tidak cukup anda meyakini bahwa ada hari kiamat dan memastikannya. Balabudda minal isti'dadilahu. Bahkan harus ada persiapan. wa taqdimil amali salihah, memajukan, mengirim, mendahului kita amal-amal saleh. Wa taubati minal amali sayyi'ah, dan bertaubat dari amal-amal yang jelek. Wal iktsari minal hasanat, memperbanyak kebaikan. Fa anta tasta'iddu li hadzal yaum, maka engkau termasuk bersiap diri untuk hari ini. Li'annahu yaumul la raiba fi, karena hari kiamat adalah hari tidak ada keraguan padanya, pasti terjadi. Qala Ibrahim alaihi salatu wassalam fi du'aihi, berkata Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam di antara doa-doa beliau, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Wala tukhzini yawma yub'atsun, ya Allah jangan kau sedihkan aku nanti di hari dibangkitkannya manusia. Yawma la yanfa'u malun wala banun, di hari tidak ada manfaatnya harta benda dan anak-anak. Barakallahu fiik. Mungkin di dunia masih ada, tapi di hari akhirat enggak. Barakallahu fiik. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mendatangi Allah menghadap kepadanya dengan kalbu yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kekufuran, selamat dari kesyirikan, selamat dari kebid'ahan, dan selamat dari kemaksiatan. Barakallahu fiik. Bahwa yaumun azim, hari kiamat adalah hari yang sangat besar, hari yang agung. Yauma yafirul mar'u min akhihi, di hari itu orang-orang lari dari saudara-saudaranya. Wa ummihi wa abihi, lari dari ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, di hari itu setiap orang akan tersibukkan dengan dirinya sendiri. Yang mereka pikir bagaimana bisa selamat. Wa bi hadzal yawm yubassirunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawmin bi bani yubassirunahum, diperlihatkan mereka nanti. Baik, hari kiamat itu bagaimana? Yawaddul mujrimu, yang hari itu nantinya orang-orang mujrim, para pelaku dosa, pelaku maksiat, pelaku syirik dan kekufuran. Ya wadul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani, egonya luar biasa manusia pada saat itu. Dia berharap seandainya dia bisa dilepaskan dari adab api neraka dengan cara apa? Menjadikan tumbal. Siapa yang mau dijadikan tumbal oleh dia? Anaknya. Ya Allah, masukkan ini anak saya ke dalam neraka nih, biar anak yang selamat sendiri. Padahal anak itu yang paling dia cinta dulunya di dunia. Yang paling dia sayang. Tidak cukup anaknya, wasahibati, istrinya, hey, kenapa tapi istri kasih masuk ke sana, yang penting dia selamat. Wahi, dan saudaranya, dia mau korbankan, jadikan tumbal semuanya, yang penting dia selamat. Wafasilatihi allati tuwi, bahkan keluarga kerabatnya, sepupunya, kabilahnya, kasih masuk semua ya Allah, yang penting saya selamat. Tidak cukup, wa man fil ardi jamia, kasih masuk sama seluruh dunia ya Allah, kasih masuk sama neraka biar kita sendiri yang selamat. Sampai sedemikiannya barakallahu, egonya luar biasa. Jadi, seandainya dia mau bisa melakukan itu, dia akan melakukan. Dia mau korbankan semua manusia yang ada di atas muka bumi ini yang pernah mendiaminya, yang penting dia dirinya sendiri selamat. Kata Allah SWT, kalla, sama sekali sesuatu yang tidak mungkin. Setiap orang akan bertanggung jawab dengan dosanya masing-masing. Tidak akan mungkin seorang diazab karena dosa orang lain. Barakallahu. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak akan ada seorang pun yang mau memikul dosa orang lain. Yahmiluna auzarahum kamilatay yaumal qiyamah, mereka akan mikul dosa mereka sempurna nanti di hari kiamat, tak terkurangi sedikit. Fala yunjihi min hadza illa al'amalus shalih, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa terselamatkan dari api neraka kecuali amal salehnya. Wa tarkul amali sayyi, dan ketika dia meninggalkan amal-amal jelek. Hadza huwal maqsudu minal iman bil yaumil akhir, ini tujuan berimannya kita kepada hari kiamat, bahwa hari kiamat ada, supaya kita beramal saleh, supaya kita bersiap diri. Faman qala innahu laysa hunaka ba'thun wa innama hiya al-hayatud dunya faqat, barang siapa yang meyakini bahwa tidak ada di sana hari kiamat, yang ada cuma dunia ini saja. Fahada kafirun, maka ini namanya orang kafir. Bahasa syariatnya adalah dahriyun. Dahriyun. Namut wa nahya wa ma yuhlikuna illa dah. Kita ini hidup dan mati dan tidak ada mematikan kami kecuali waktu. Selesai mati, selesai segala-galanya. Ada. Barakallahu fiik. Orang yang begini model tidak percaya hari kiamat. Barakallahu fiik. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Li'annahu mukadzibu lillahi wa lirasuli, yang tidak meyakini adanya hari kiamat, dia kafir. Dia mengkafiri Al-Qur'an, mengkafiri Rasul, barakallahu fiik, dan mengkafiri ijma', kesepakatan kaum muslim tentang adanya hari kiamat. Walima huwa ma'lum min ad-dini bid-darurah. Dan perkara adanya hari kiamat adalah perkara yang maklum dalam agama kita ini secara darurat. Ala syakka fi kufri man ankara al-ba'tsa wan nusyur. Tidak diragukan lagi tentang kekafiran orang yang mengingkari adanya kebangkitan. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah mengatakan za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala tentang adanya yang namanya hari kiamat. Allah yang memerintahkan rasulnya untuk bersumpah. Qul, katakan wahai rasul, bala wa rabbi, bahkan ada yang namanya hari kiamat demi Rabbku. La tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Jadi kalian akan dibangkitkan semuanya dan akan kalian diberitahukan kembali apa yang dulunya pernah kalian lakukan. Jadi tidak ada alasan lupa. Barakallahu fiik. Diberitahukan dan ada catatan yang telah mencatat apa yang pernah dilakukan. Sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika Allah yasir, yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahu amara rasulahu ay yuqsima bi rabbih annahu sayab'atsu 'ibadahu. Maka Allah merintahkan Rasulnya untuk bersumpah atas nama Allah bahwa Allah akan membangkitkan seluruh hambanya. Wa qawluhu za'ama, az-za'mu huwal kadhib. Za'mu di situ adalah kedustaan. Yani kadabu fi qawlihim hadha. Mereka telah dusta dalam masalah ini. Yani ucapan mereka bahwa tidak ada hari kiamat. Itu dusta. Wa qala ta'ala wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka mengatakan tidaklah hari ini kecuali hari-hari kita hidup di dunia ini. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami tidak akan pernah dibangkitkan. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ma hiya illa hayatuna dunya, tidaklah kehidupan kecuali kehidupan dunia ini. Namutu wa nahya, kita hidup dan kita mati, dan tidak ada mematikan kami kecuali waktu. Baik. Wa qala ayya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaba wa idza ma'nakum mukhrajun. Hayhata hayhata lima tu'ad. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Ayya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaba. Apakah Rasul ini mengingatkan kalian, menasihati kalian bahwa kalian ketika nanti akan mati dan kalian telah menjadi tanah, telah menjadi tulang belulang, annakum mukhrajun, kalian akan dikeluarkan lagi dari tanah, dibangkitkan ulang. Hayhata hayhata lima tu'adun. Hayhata, sangat jauh menurut mereka apa yang kalian janji-janjikan ini, apa yang kalian sampaikan. Mereka menganggap itu sesuatu yang mustahil. In hiya illa hayatuna, kata mereka, tidaklah kehidupannya kecuali kehidupan duniawiyah. Namutu wa nahya, kita hidup dan kita mati. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami tidak akan dibangkitkan. Keyakinannya orang-orang kafir tentang hari kiamat. Barakallahu fiik. Hakada maqalatul kuffar qadiman wa haditha. Inilah ucapan orang kafir dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Yungkirun al-ba'ats. Mereka mengingkari kebangkitan, mengingkari hari kiamat. Walaysa lahum hujjatun illa annahum yaquluna kaifa idza mata an-nas wa saru turaban annahum yub'atsun. Tidak ada hujjah bagi mereka kecuali mereka mengatakan bagaimana bisa seorang manusia mati dan telah menjadi tanah bahwa mereka akan dibangkitkan ulang. Ada mustahil. Mereka ini satu yang mustahil. Ala mayuhil idhama wa hiya ramim. Mereka mengatakan siapa gerangan yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang ini setelah rapuhnya. Ya, mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa tulang. tulang yang sudah rapuh. Kemudian mereka remas di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Apakah kami akan dibangkitkan setelah kita menjadi begini?" La haula wa illa billah. Baik, wasaru turaban annahum yubathun. Fahala mustahil. Ala mahil idhamu hayra subhanallah. Hum min qablu kanu ghayra mawjudin as. Baik, kita kembali berpikir sejenak. Hum min qablu, manusia ini sebelum ada di mana dia? Manusia ini sebelum ada di mana? Kan tidak bisa disebut apa-apa. Lam yakun syai'an madzkura. Anda muncul di dunia ini kehendak Anda atau bukan? Hah? Kita ini ada di dunia ini kehendak kita atau bukan? Bukan. Tahu-tahu kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kebangkitan nanti, mau tidak mau Allah akan membangkitkan Anda. Sama seperti ini. Baik. Bukan maunya kita, mau tidak mau. Bukan, ini maunya Allah SWT kita ada sipulan-sipulan, Allan dan seterusnya. Demikian juga nanti setelah mati Allah bangkitkan, mau tidak mau. Sama seperti penciptaan di awal pertama kali. Kanu ghairu mawjudin asla. Tsumma khalaqahumullahu jalla wa ala. Kemudian Allah menciptakan mereka manusia itu tanpa keinginan, tanpa maunya dia. Tahu-tahu dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqahum fi bidayati qadirum min babil aula ala i'adati. Dia menciptakan mereka pertama kali sangat mudah. Lebih mudah lagi kalau dia cuma sekedar membangkitkan ulang. Barakallahu fiik. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalq. Mereka orang-orang kafir musyrik ini memberikan perumpamaan untuk kami. Wanasiya khalqah, yakni mereka meragukan kemampuan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Wanasiya khalqah, sementara dia merupakan bagaimana dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil mereka mengatakan mayyuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapa gerangan yang mampu untuk menghidupkan kembali tulang belulang ini setelah rapuhnya sudah jadi abu. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan wahai Rasul kepada mereka, sampaikan bahwa Allah akan menghidupkannya kembali sebagaimana Allah pula yang menciptakannya pertama kali. Wa huwa bi kulli khalqin alim, dan Allah SWT atas segala penciptaannya maha mengetahui. Al-Qur'an mamlu'un birradd 'ala munkiril ba'd. Al-Qur'an ini penuh dengan apa? Bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari kebangkitan. Barakallahu fiik. La haula wa quwwata illa billah. Baik, kita harus sampai sini. Baik. Subhanallah. Baik. Al-iman yaumil qiyam. Masih panjang pembahasan kita tentang hari kiamat. Baik. Panjang pembahasan tentang hari kiamat. Karena pembahasan hari kiamat mulai di apa? Mulai dibahas dari apa? Dari sejak kematian. Barakallahu fiik. Walaupun itu alamnya masih alam barzakh, alam yang memperantarai kehidupan kita setelah mati dan sebelum dibangkitkannya kita di hari kiamat. Tapi pembicaraan pembahasannya dibahas satu kali dari setelah kematian sampai masuknya orang ke dalam surga atau neraka. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.